بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، كبلت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا على حب خير البشر، من انشق له القمر وكلمه الحجر. والصلاة والسلام على من تشرف بوجوده مضر ونزر، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي المصطفى المختار، وعلى آله وصحبه الهداة الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أم وأكفى. صدق الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Yang saya sangat cintai dan sangat saya muliakan serta saya doakan, segenap pengurus majlis, segenap pengurus masjid Jami' Ziyadatul Khair mata'an Allah bituli hayatihim, para guru-guru banyak sekali yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan semua para asatidz, para kiai, para pengurus, para panitia, dan semua yang hadir di tempat ini, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kelak kita di surga. Sebagaimana kita bergembira di malam hari ini, bergembira dengan merayakan dan memperingati maulidnya Rasulullah, fa insyaallah kegembiraan ini Allah Ta'ala bakal abadikan kelak di syurga dengan bersama orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara para pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, ada yang nyesel enggak datang ke sini? Hujan-hujanan enggak apa-apa. Saudara, kalau kita lihat setiap acara itu ada video kamera, handphone kita pun ada yang bisa merekam acara-acara semacam ini. Bahkan kita sering lihat di internet dan YouTube. Acara-acara yang belum pernah kita lihat, kita bisa lihat di YouTube. Seperti kita bisa lihat dan anak-anak kita bisa lihat prosesi pemakaman guru kita Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Seperti kita lihat banyak ulama-ulama yang diabadikan acara-acara maulidnya atau pemakamannya di internet. Ketahuilah, sekarang acara ini bukan saja didokumentasikan oleh panitia, oleh antum yang memiliki kamera. Kalau yang namanya kamera ataupun YouTube itu ada batas waktunya, betul. Tapi sekarang ini kita semua disaksikan oleh Nabi kita Muhammad. Percaya enggak? Percaya enggak? Nabi tahu, percaya enggak? Kita hujan-hujanan di sini, Nabi tahu, percaya enggak? Nabi kasih tahu, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik untuk kamu, wahai umatku, dan wafatku pun baik untuk kamu, wahai umatku. Kalau hidupnya Rasulullah baik untuk umat, sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kalau hidupmu itu baik untuk kami wajar, tapi bagaimana apabila wafatmu juga baik untuk kami? Nabi tegaskan kepada sahabat dan tegaskan pula sekaligus kepada kita umatnya yang masih mencintai beliau di zaman akhir ini. Nabi katakan, tu'radu alayya a'malukum, amal-amal kamu itu bakalkan dilaporkan kepada aku. Sekarang ini kita lagi sholawat, sekarang kita sambil hujan-hujanan memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laporannya sampai kepada Nabi kita Muhammad. Fa in wajadtu fiha khairan hamidtullah. Apabila aku mendapatkan laporan tentang umatku yang saat ini seperti kita mengucapkan, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah. Nabi girang, Nabi senang. Beliau katakan, hamidtullah, aku bersyukur kepada Allah, aku memuji Allah. Fa in wajadtu fiha syarran istaghfartullaha lakum. Apabila Nabi mendapatkan laporan tentang kita umatnya yang tidak baik, Nabi mintain ampun untuk kita. Saudara, enggak ada yang sia-sia antum datang ke sini. Saya katakan sekali lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatikan kita. Saya ingatkan, acara-acara semacam ini jangan pernah kita remehkan. Acara-acara semacam ini jangan pernah kita sepelekan. Kelihatannya kecil, namun ini berdampak yang begitu besar untuk kehidupan akhirat kelak kita nanti. Saudara, pernah terjadi di negara Libanon. Saya dengar ini dari guru saya, Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Rashatiri, yang 2 bulan lalu datang ke Indonesia dan lama di Jakarta. Beliau berceramah dan membawakan kisah ini. Kalau kita lihat orang Cikarang begitu cinta kepada Maulid Rasulullah, begitu senang dan rindu kepada Rasulullah, maka orang Libanon pun saat datang bulan Maulid sama seperti kita, mereka memperingati dan membaca maulidnya Rasulullah. Sama dengan kita, kita baca marhaban, marhaban ya Nurah Aini, marhaban, marhaban Jaddal Husaini. Namun, ini udah ngantuk belum? Mudah-mudahan yang mengikuti acara ini sampai selesai, semua hajat dunia dan akhiratnya dikabul. Lalu di sana di Libanon, cuman mereka kalau bikin maulid bedanya saat Asyraqal, saat Mahalul Qiyam, mereka enggak seperti kita. Saat Mahalul Qiyam itu bakar kembang api, bakar petasan. Mereka itu meletuskan atau menembakkan senjata api mereka. Kenapa? Mereka juga ingin menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad. Kita meyakini bahwasannya saat Mahalul Qiyam Rasulullah datang. Betul. Saudara harus yakin itu. Kalau Al-Imamul Qutb Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, seorang wali yang berpangkat Qutb, beliau kasih tahu bahwasannya siapa yang membaca maulid Al-Syeikh Abdurrahman Ad-Daibai, yaitu maulid Diba, Rasulullah datang hadir dari awal maulid dibacakan sampai akhir maulid. Ini pernyataan dari seorang wali min awliya'illah. Tahu saudara, saat orang-orang Libanon di sana memperingati dan merayakan maulid, dibacakan ya Nabi salam alaya, salam alaik, saat Mahalul Qiyam, itu senjata api yang diletuskan ke udara oleh beberapa orang. Saudara gak usah heran, banyak negara itu membebaskan senjata api, di antaranya Yaman. Yaman itu negara di mana ada kotanya yang kita kenal dengan Hadramaut, cikal bakal para aulia dan wali yang berada di Indonesia itu seluruhnya berasal dari Hadramaut Yaman. Dan ketahuilah, Indonesia, negara kita yang kita cintai ini, adalah negara terbanyak kedua setelah Yaman yang ditanam dan dikubur para wali-wali Allah. Mudah-mudahan negara kita aman sampai hari kiamat. Ahlus sunnah maulid Rasulullah terus berkumandang sampai hari kiamat. Saudara, Lalu saat para pecinta Rasulullah, mereka menembakkan senjatanya guna menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, walaupun kita enggak bisa lihat Rasulullah datang, walaupun kita enggak bisa lihat Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, tapi saat kita ngucapin marhaban ya marhaban ya nurah ini, marhaban ya dal husaini, marhaban marhaban, coba baca bareng-bareng. Marhaban ya nura aini, marhaban jadal husaini, marhaban marhaban, marhaban ya marhaban ya nura aini, marhaban jadal husaini, marhaban marhaban, marhaban ya marhaban ya nur aini, marhaban jadal husaini, marhaban marhaban, anta syamsun أنت بعدون أنت نور فوق نوري أنت إبصير وغالي أنت مصباح صدوري طالع Marhaban jadal Husaini. Barangkali ada yang mengatakan mana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak bisa lihat Rasulullah. Bukan berarti enggak bisa, belum bisa. Insyaallah kita bisa bakal jumpa dengan Rasulullah. Kenapa begitu? Karena banyaknya hijab, tebalnya dinding penghalang antara kita dengan Nabi kita Muhammad. Namun ada hamba-hamba Allah yang mampu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ke tempat perayaan-perayaan pembacaan maulid seperti ini. Percaya enggak? Dan belum tentu apa yang kita tidak bisa lihat. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat itu berarti tidak ada. Saudara yakin Rasulullah hadir di sini. Kenapa? Karena tenang kita saat menyebut marhaban, marhaban ya nurah. Selamat datang, wahai cahaya mataku. Siapa cahaya mata? Nabi kita Muhammad sallallahu. Saudara, saya mau tanya, saudara percaya enggak ada malaikat? Ada jin percaya enggak? Mana jin? Mana malaikat? Saudara lihat malaikat? Tapi yakin malaikat ada? Nabi itu diperumpamakan anta syamsun anta badrun, engkau bagaikan matahari. Kalau kita seperti apa? Matahari apa bukan? Kita perlu enggak sama matahari? Lihat ulama-ulama kita mentasbihkan Rasulullah dengan sesuatu yang betul-betul dibutuhkan oleh semua makhluk. Tidak ada makhluk yang enggak butuh matahari, betul? Nabi diperumpamakan juga seperti bulan purnama. Cakep enggak bulan purnama? Cantik enggak bulan purnama? Sallu ala Nabi. Kalau saudara para pecinta Rasulullah, mudah-mudahan saya doain dapat rezeki yang banyak. Bisa pergi haji. Ziarah kuburan Nabi kita Muhammad. Amin dong. Allah takdirkan saudara, bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke Mekah sana. Saat ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sampai di Mekah, di siang hari lihat matahari enggak? Oh, matahari ada di Mekah. Saya tanya, matahari ada enggak di Mekah? Kemudian kita ziarah ke Madinah, ke kotanya Nabi kita Muhammad. Sampai juga siang hari di sana, ada matahari enggak? Kemudian malam-malaman kita pergi juga ziarah ke tempat-tempat ziarah, ke Masjid Quba, Kiblatain, Khandaq dan lain-lain. Kebetulan di sana ada bulan. Ada enggak bulan di sana? Oh, ada. Jadi di Saudi itu ada matahari juga, ada bulan juga. Allah takdirin kita dapat rezeki lagi. Kita bisa keliling dunia. Kita bisa ke Andalusia. Ada matahari enggak? Ada matahari enggak? Di sana ada bulan enggak? Ke Jerman. Di Jerman ada bulan matahari enggak? Ada? Ke tempat Olga dirawat? Ke Singapura ada matahari dan bulan enggak? Oh, ada? Ada? Yakin? Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu Rasulullah mala al akwan. Mala al akwan. Masya Allah. Mana buktinya? Yuk kita nyambung sama ceritanya Al-Habib Salim. Saat peluru ditembakkan oleh para pecinta Rasulullah di Libanon sana, begitu lagi Mahlul Giam, mereka itu baca marhaban-marhaban, bukan pakai petasan lagi. Pakai apa? Pakai senjata api. Yang punya Uzi dia berondong ke atas, yang punya apa? M17 dia tembakkan, yang punya pistol dia tembakkan ke atas. Namun sayang, ada salah satu peluru yang nyasar. Nyasarnya kemana? Ke kepala seorang anak gadis Kristen. Itu anak gadis enggak apa-apa, cuman koma. Dibawa itu anak gadis Kristen ke ruangan ICU, ditangani oleh semua tim medis dan dokter ahli. Beberapa lama kemudian tim dokter Mereka berkumpul dan meminta agar keluarganya dikumpulkan. Mereka ingin bicara. Semua tim medis mengatakan kepada keluarga sang gadis non-muslim ini, dokter-dokter mengatakan usaha kami sudah maksimal, namun kami tidak mampu menolong anak gadis keluarga bapak ini. Jadi ini anak gadis tinggal nunggu waktu. Inna lillah wa inna ilaihi. Akibat peluru nyasar yang ditembakkan oleh salah satu daripada pecinta Rasulullah yang mereka sedang merayakan maulidnya Rasulullah. Betapa marahnya keluarga sang gadis. Lalu ibunya datang ke rumah sakit, marah-marah, ngamuk-ngamuk, bahkan mencaci maki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang ibu saking murkanya dia mengatakan, "Mana Muhammad? Mana Muhammad, nabinya orang Islam? Sebab Muhammad anakku ini celaka." Terus caci maki bertubi-tubi dilontarkan dari mulutnya sang ibu sambil memeluki dan menangisi anaknya yang akan meninggal dunia. Gak lama setelah diusir-usirin semua yang ada di ruangan, dokter diusir, semua diusir, hanya dia berdua, ibunya berdua dengan anak gadisnya, dipelukin aja anak gadisnya oleh sang ibu. Gak lama mata si gadis ini terbuka, lalu bibirnya komat kamit dan mengatakan, menyebut nama sang ibu, "Mama." Ibunya kaget. Sudah berhari-hari enggak sadar diri. Dokter udah nyatakan tinggal nunggu waktu. Detik itu sang anak gadisnya ini bisa memanggil ibunya, "Mama." Dan terus mengatakan, "Kenapa Mama mengusir orang-orang yang ada di ruangan ini? Tahukah Mama, yang Mama barusan usir itu adalah Nabi Muhammad?" Percaya enggak? Si gadis bilang, "Tahu Mama, yang barusan Mama usir itu adalah Nabi Muhammad." Saksikan, wahai Mama, mulai detik ini aku bersaksi dan menyatakan keislamanku. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaget itu Mama, anaknya itu tiba-tiba masuk Islam, sadar, bisa ngobrol, bisa diajak bicara. Lalu mamanya bertanya, "Nak, kenapa engkau masuk Islam? Bukankah sebab pengikut-pengikut Muhammad engkau ini celaka, wahai anakku. Kenapa engkau masuk Islam? Gede Enes. Lalu sang gadis berkata kepada ibunya, "Mama, Nabi Muhammad datang kepadaku. Khusus datang kepadaku untuk mendoakan aku. Didoakan aku sekarang, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh, sehat kembali seperti sedia kala, Mama." Sallu ala Nabi. Saudara, cukup. Ini bukti bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa hadir ke tempat peringatan-peringatan maulid. Gak ada yang rugi, betul? Gak ada yang mubazir, betul? Apanya yang mubazir? Bersolawat 10 kali, dosa 40 tahun diampuni. Ada yang mubazir? Ada yang mubazir kita kumpul di sini? Ada yang berani mengatakan mubazir? Heran, giliran tahun baru bakar kembang api gak dibilang mubazir, betul? Giliran dangdutan gak dibilang mubazir, betul? Saudara, kalau gadis Nasroniyah non muslim diperhatiin sampai sedemikian rupa oleh Nabi kita Muhammad, bagaimana dengan kita? Kita ini tentunya lebih diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, sedikit lagi, di zaman Al-Imamul Qutb Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Habib Saleh itu wali min awliyaillah. Doanya mustajab. Doanya mustajab. Setiap orang yang minta doa dari Habib Soleh itu dibayar kontan langsung. Habib Soleh ini dari salah satu karomahnya itu, beliau kasih tahu, doaku lebih cepat mendahului kilat yang menyambar. Doaku lebih cepat mendahului kilat yang menyambar. Saya sedikit kasih tahu agar kita bertambah cinta kepada para wali-wali. Dulu di Surabaya, karena itu apa? Hujan lagi ya? Hujan lagi? Enggak, udah kebal kan sama hujan? Itu hujan, hujan tadi itu alamatul qabul, tanda dikabulkannya doa kita. Nabi pernah kasih tahu, "Thalathatun in ashu ashu suada wa in matu matu syuhada." Ada tiga kelompok manusia yang apabila mereka hidup, mereka hidupnya dikelompokkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang bahagia hidupnya di dunia. Dan kalau mereka meninggal dunia, mereka bakal mati digolongkan kepada orang-orang yang matinya mati syahid. Walaupun meninggalnya di atas tempat tidurnya, tapi digolongkan matinya mati syahid. Mudah-mudahan kita termasuk. Siapa itu mereka? Ada tiga orang. Yang pertama al-muhib lil aulia, orang yang hidupnya bakal bahagia kata Rasulullah, dan matinya nanti bakal digolongkan oleh Allah mati syahid walaupun enggak ngangkat senjata, walaupun enggak ikut dakwah model kayak saya. Nabi kasih tahu tiga orang ini. Mudah-mudahan kita salah satu di antara tiga. Kalau perlu tiga-tiganya. Amin dong. Yang cinta kepada para wali-wali, cinta kepada para, mudah-mudahan yang hadir semua cinta sama wali. Di antaranya ini Habib Soleh. Habib Soleh udah meninggal. Dulu pada saat beliau masih hidup, ada satu orang benci banget sama Habib. Ada enggak orang yang benci sama Habib? Ada ya. Tapi di sini insya Allah enggak ada ya. Yang bilang enggak ada itu Habib, keturunan Nabi enggak ada. Ada enggak yang model begitu? Mudah-mudahan mereka dapat hidayah ya. Kalau enggak ada para habaib, enggak ada Islam di Indonesia. Yang nyebarin Islam di Indonesia itu para wali songo. 8 di antaranya itu habib-habib, jamaknya habaib. Haba? Yang mereka itu keturunannya nyambung ya, berasal dari Hadramaut. Di zaman Habib Soleh ada orang gak demen sama Habib. Tapi ini orang-orang kaya. Orangnya orang kayaknya gak tanggung-tanggung. Mudah-mudahan kita kayaknya gak tanggung-tanggung. Yang gak amin jangan kasih ya Tuhan. Aminnya pelit. Mudah-mudahan antum kaya harta kaya hati. Terusin jangan. Ini orang yang kaya punya anak sematawayang, anak laki. Namun anaknya itu gagu. Anaknya orang sini bilang apa ya gagu? Orang Cikarang bilang apa? Hah? Oh sama. Ya. Kirain lain. Bisu ya. Bisu sama gagu apa? Hah? Ponakan ya. Ini anaknya nih, anak orang kaya gagu. Diobatin kemana-mana. Jangankan ke tempat rumah sakitnya siapa? Olga. Ke Jepang dibawa sama bapaknya. Orang kaya, orang. Lihat Olga ya, orang kaya. Tapi mati-mati juga. Mati juga. Ini sekarang anak majelis sekarang ini ya gampang ditakut-takutin, gampang ditakut-takutin. Oh banyak begal, takut ngaji, takut giliran yang begal ya cowok ganteng aja diem aja. Iya, giliran yang begal wanita cantik aja diboncengin. Ah, makhluk. Gak sampai ke majelis taklim Nurul Qasam, gak sampai. Bilang apa, waduh takut ada begal, takut ada. Ah, kartu mati. Sampai di mana tadi? Gagu. Dibawa ke Jepang, dibawa ke Amerika, dibawa kemana aja diobatin. Tetap aja gak. Ini saudara kalau mau lihat karomah daripada para wali-wali Allah. Sampai akhirnya, ini namanya Habib Soleh, ini terkenal. Habib Soleh namanya terkenal. Setiap hari itu rumahnya Habib Soleh enggak kurang puluhan bahkan ratusan orang datang, dan semua yang datang itu tamunya Habib Soleh dikasih makan. Kan sama sama kita ya? Sama enggak? Amin, mudah-mudahan sama ya. Lalu si orang kaya dikasih tahu sama temennya, udah ente bawa aja anak ente no ke Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh bin Mohsin Al-Hamid Tanggul Jember. Itu doanya mustajab. Banyak orang yang sakit, orang yang punya hajat macam-macam. Berkat doanya Habib Soleh, itu semuanya kabul. Padahal ini orang kaya sangat buhut, benci sama Habib. Tapi datang juga. Datang juga. Datang ke mana? Ke Habib Soleh Tang. Habib Soleh enggak diusir. Habib Soleh tahu. Enggak diusir, dirangkul semua, disayang sama Habib Soleh. Semua umat enggak dipilih-pilih tamunya. Mau ada Malik ke wakil presiden ke siapa aja datang ahlan wasalan. Emang kayak kita, kalau kita kan datang kalau ada tamu yang bangsanya kaya aja, bawain duit aja. Kita lagi tidur kita bangun, betul. Lagi kalau ada yang bawain duit orang kaya, itu ahlannya panjang. Ahlannya? Ahlan, begitu. Ya, pakai mat ahlan, wa sahlan, wa marhaban. Kenapa? Yang datang orang kaya. Giliran coba tetangga kita yang miskin ngundang. Ahlannya, ahlan. Gitu dong, ahlan. Ada apa nih? Oh iya, yaudah deh, ntar anda datang. Ya. Lihat para ulama-ulama orang-orang soleh. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatam mu'ajjalah. Akhlaknya akhlak Rasulullah. Akhlaknya akhlak. Tamu semua di matanya sama. Sama, enggak dibedain. Yang datang jauh, datang dekat, disuruh makan, dikasih makan, dijamu, dihormatin, dimuliakan. Pantas mereka jadi wali. Begitu juga ini orang yang benci sama Habib, datang bawa anaknya nih yang sakit, yang gagu, ditemuin sama Habib Soleh, dilayanin sama Habib Soleh. Lalu si orang kaya ini bilang, Habib, anak saya ini saya udah berobat ke Amerika, ke Jepang, ke Belanda, kemana-mana Habib. Sampai detik ini anak saya ini gak bisa ngomong, masih tetap gagu. Apa kata Habib Soleh? Dipanggil itu anak. Kata Habib Soleh, ya walad, hai anak laki-laki, coba tiru bagaimana suara ayam berkeruyuk. Suara ayam ber... Lihat karomahnya para wali. Ini anak yang gagu bisa ngikutin itu suara ayam berkeruyuk. Ente bisa gak? Jangan tanya. Berkeruyuk. Bapaknya ini yang kayak kaget. Udah bisa berkeruyuk. Coba, kata Habib Soleh, tiru bagaimana ayam berkokok. Ini anak berkokok aja lagi. Orang gagu ngomong gagu. Begitu selesai, Habib Soleh doain, bisa berbicara kontan. Sallu ala Nabi. Ini sang bapak yang tadinya gembong, paling benci sama Habib, jadi berbalik, 1000 derajat cintanya luar biasa kepada para habaib dan duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, al-muhib lil aulia, cinta kepada para wali, para wali-wali. Di sini kita banyak wali-wali di Jakarta, di Indonesia. Enggak usah pusing-pusing. Yang masih jomblo sampai gini hari, sampai mudah-mudahan berkat maulid udah enggak jomblo lagi. Ya. Mudah-mudahan yang udah kawin, kawin lagi. Ya. Itu buat yang udah kawin, ya. Amin, amin aja. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang hidupnya bahagia itu al-muhib lil ulama, yang cinta kepada para ulama. Kenapa ulama wajib dicintai? Karena mereka adalah pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti yang bakal kasih kita syafaat selain para nabi-nabi itu, kata Nabi kita Muhammad, syafaat itu nanti bakal dikasih oleh 3 golongan yang berhak memberikan syafaat adalah al-anbiya wal ulama wasyuhada, para nabi-nabi, para ulama dan syuha, orang-orang yang mati syahid. Dan yang terakhir, orang kalau ingin bahagia hidupnya di dunia mati dalam keadaan syahid, al-muktsir as-salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak bersolawat kepada nabi kita Muhammad. Saudara, jadi jangan ada yang galau, besok BBM mau naik, gak usah dipikirin, betul? Mau naik gak apa-apa, yang penting ada duitnya kita beli, betul? Mudah-mudahan rezeki dari mana aja, orang yang rajin bersolawat, insya Allah dijamin rezekinya sama Allah. Kan Allah bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Saudara tahu, di zaman Imam Suyuti, imam yang menjadi panutan kita, beliau bergelar Al-Hafidh, yang hafal lebih dari 200 ribu hadis di kepala beliau, dan karangan kitabnya itu lebih daripada 600 karya atau 600 kitab. Di zaman Imam Suyuti ada orang yang rajin ngutang. Mudah-mudahan kita hutang kita terbayar, amin. Ya ibu-ibu, mudah-mudahan hutang seragamnya lunas ya. Hutang memang enggak enak ya. Di zaman Imam Suyuti ini dikisahkan ada 2 orang sahabat. Sahabat ini ribut gara-gara punya hutang. Ini yang ngutang ini, subhanallah, rajin solawat sama Nabi kita Muhammad. Namun ini temannya lagi butuh. Giliran ditagi, entar besok, sampai habis kesabarannya ini. Teman jadi musuh. Udah deh, dilaporin ke pengadilan. Begitu dapat surat dari pengadilan ini, orang yang rajin ngutang, yang sering rajin bersolawat, dia lihat, ya Allah, ada panggilan nih dari pengadilan, kasus nih. Malam harinya saat ia tidur, dia bermimpi berjumpa dengan Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa mimpi Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kita bisa melihat wajah Rasulullah walaupun dalam alam mimpi. Karena itu satu anugerah yang besar. Nabi kasih tahu man ra'ani fil manam fa sayarani fil yaghadah. La yatamatsalu syaitanu bi. Siapa orang yang bermimpi berjumpa dengan aku, pasti dia bakal berjumpa seperti melihat saudara melihat saya. Pasti orang tersebut, kata Rasulullah, bisa melihat aku dalam keadaan terjaga seperti saudara melihat saya. Jadi makna ini hadis bukan berarti orang yang bisa mimpi Rasulullah itu nanti bakalan dia itu bisa lihat Rasulullah di alam barzah ataupun lihat Rasulullah di hari kiamat. Tidak. Guru saya Imam Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith mengomentari hadis ini. Maksudnya siapa orang yang diberikan anugerah oleh Allah bisa bermimpi Rasulullah, maka orang tersebut bakal jumpa Rasulullah saat masih hidup, walaupun sebentar daripada kematiannya, walaupun sebentar pasti dia bisa lihat Rasulullah dalam keadaan melek-melek, saudara. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Rasulullah senang terhadap kita. Yang kita lakukan ini adalah tidak lain dan tidak bukan ingin memasukkan kegembiraan di hati Rasulullah. Lalu karena setan itu tidak bisa menyerupai wajah Rasulullah. Sampai di mana tadi? Hutang. Ini orang yang hutang mimpi Rasulullah dan Rasulullah berkata kepadanya, ya fulan, pergilah engkau ke istana, temuilah putra mahkota, ceritakanlah masalahmu, masalah hutangmu dengannya, niscaya dia akan membantu masalah hutang-hutangmu, dan sampaikan dari aku agar dia memperbanyak sholawat kepada aku, niscaya dia akan cepat naik tahta. Begitu mimpi bangun, saudara, namanya orang lagi keadaan pailit, orang dalam keadaan susah, orang dalam keadaan miskin, dalam keadaan gak punya uang, malu mau ketemu pangeran, malu mau ketemu putra mahkota, malu, dia tahu diri. Orang memang begitu bawaannya. Kalau gak banyak duit, lemas, betul gak? Mudah-mudahan duit ente gak putus-putus. Jangan amin dulu. Mudah-mudahan duit ente gak putus-putus. Amin jangan. Hah? Putus. Putus-putus biarin. Udah amin-amin aja. Maksudnya gak berhenti-berhenti. Mudah-mudahan ya harta kita barokah. Lalu besok harinya dia tunda, dia gak mau berangkat ke istana, gak mau. Kenapa? Malu. Hah? Malu. Emang orang kalau orang susah itu gimana mau ketemu orang kaya, bawaannya apa? Malu, minder, bener gak? Ntar disangka mau pinjam duit, betul gak? ntar disangka yang enggak-enggak. Harga diri kan malu dia. Begitu juga ini orang. Yang punya utang nih yang rajin sholawat, akhirnya enggak jadi berangkat. Hari keduanya mimpi lagi Nabi kita Muhammad. Orang rajin sholawat. Orang kalau rajin sholawat insya Allah bisa jumpa Rasulullah. Seperti Syedi Syekh Ahmad Al-Badawi, sholawatnya enggak banyak, cuma 40 ribu sehari. Banyak enggak 40 ribu? Kita kan sholawat kalau ada maulid doang ya, ada pengajian ya, udah Allahumma deh tuh ya. Lalu mimpi Rasulullah dengan mimpi yang sama, masih malu juga, enggak mau didatengin itu putra mahkota. Sampai akhirnya ketiga kali baru berangkat. Begitu sampai di pintu istana, itu putra mahkota udah nungguin, seolah-olah udah nungguin. Begitu bertemu putra mahkota, ia bercerita. Lalu putra mahkota senang, gembira. Kenapa gembira? Karena mendapatkan salam khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan dari rasa kegembiraannya ini dipanggil itu Perdana Menteri, Bendahara Istana, berikan hadiah kepada anak muda ini. Dikasih. Utangnya enggak banyak, cuma 20 juta. 20? Katakan 20 dinar itu, ya satu dinarnya 1 juta. Banyak enggak 20 juta? Ini 20 juta. Buat bayar utang. Alhamdulillah. Putra mahkota ngasih. Dikasih lagi, ini 20 juta. Buat modal kerja. Alhamdulillah. Ini 20 dinar lagi buat istrimu. Berapa duit tuh? 60 apa? 60? Pegang duit 60 juta. Sujud syukur itu anak muda. Pulang dari istana jalannya enggak napak. Jalannya enggak, maksudnya gagah 60 jeti, 60. Mudah-mudahan antum dapat 60 juta besok. Masih enggak mau amin. Ya Allah, kita udah sholawat banyak nih, enggak yakin apa? Mudah-mudahan antum dapat 6 miliar. Enggak mau buat aneh aja deh. Gitu dong, yang yakin. Modal sholawat aja deh, modal sholawat. Amal kita gak banyak. Ini anak muda gagah langsung ngacir. Jalannya gak? Ngacir. Dipanggil sama temennya juga pura-pura pelon, ya apa? Pura-pura apa? Ya. Pura-pura gak kenal. Ya. Waduh, udah jadi orang kaya deh. 60? Ya, 60 juta ya, zaman dulu, Masya Allah, gagah. Orang kalau banyak duit, duduknya aja, kalau duduk nih di acara-acara model kayak gini, gak mau duduk paling belakang, betul gak? Gak mau duduk di depan, betul gak? Ya sama pejabat, sama ulama, kenapa ya? Banyak duit. Lo tadi dia masih malu deh. Ini banyak duit. Nggak langsung pulang. Langsung ke pengadilan. Langsung ke? Waduh. Hebat gak? Pengadilan. Itu yang namanya hakim. Jaksa. Belum waktunya ngadilin. Udah dipanggilin udah. Eh, kumpulnya aneh mau bayar utang. Buah, aneh mau bayar? Mau bayar utang. Walhasil kumpul disidangin saat itu. Begitu ditanya sama hakim, apakah betul saudara mempunyai hutang kepada taman saudara? Betul. Apakah saat ini saudara siap untuk membayar hutang saudara? Siap. Ini temannya yang ngutangin bingung. Interupsi tuan hakim. Sebentar tuan hakim, saya mau ngomong dulu nih sama teman saya. Inti kok jadi, kenapa jadi sekarang baru siap? Emang bener inti punya duit? Punya. Kenapa gak dari kemarin-kemarin? Ya sekarang baru ada. Sekarang baru ada. Bingung. Ngadu lagi tuan hakim. Ini teman saya ini nyeleneh. Giliran kasusnya saya udah meja hijau kan, baru mau bayar utang. Coba tuan hakim tanya yang benar, yang jelas, dari mana uangnya nih? Berceritalah ini si anak muda yang rajin solawat kepada Rasulullah, namun juga rajin ngutang, yang bahwasannya dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Diperintahkannya untuk pergi ke putra mahkota, dan putra mahkota membantu semua masalah-masalahnya. Tuan hakimnya bilang begini, sudah, berhubung masalah ini sudah diambil alih atau diketahui oleh Rasulullah, sudah ada ikut campur tangan Rasulullah, maka aku sebagai hakim yang akan membebaskan hutang-hutang Anda kepada teman Anda. Sallu ala Nabi. Jadi yang 20 jutanya utuh, betul kan? Alhamdulillah. Asyik gak? Enak gak? Ajib gak? Apanya yang ajib? Solawat. Percaya gak nih? Temennya begitu dengar ini masalah utang piutangnya diketahui oleh Rasulullah, bilang begini sama hakim, hakim, Pak Hakim gak bisa, ini gak benar. Yang benar, saya sebagai temannya yang ngutangin, mulai detik ini saya halalkan hutang teman saya, ini saya bebaskan lillahi ta'ala. Sallu ala Nabi. Asyik gak? Masya Allah. Cuman solawat. Alhamdulillah. Jadi ada yang bisa kita bawa pulang melalui majelis maulid ini. Yuk kita buktiin kalau kita setelah maulid ini sangat cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, hidupin di rumah kita solawat kepada Nabi kita Muhammad. Ajarin anak-anak kita itu kenal kepada ahlul baitnya Rasulullah, keturunannya Rasulullah, ayah ibunya Rasulullah, sahabat-sahabatnya Rasulullah. Ajarkan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu para sahabat Rasulullah itu, para salaf, mereka itu mengajarkan sejarah Rasulullah itu seperti mengajarkan kepada anak-anaknya sejarah Rasulullah itu seperti mengajarkan anak-anak mereka itu Al-Quran. Begitu para ulama salaf kita. Jadi kalau kita ngaku dan ingin dicintai oleh Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, jangan tinggalin sholat, betul. Cinta kepada Rasulullah, jangan kurang ajar sama orang tua, betul. Cinta kepada Rasulullah, hidupkan majelis-majelis taklim, betul. Cinta kepada Rasulullah, makmurkan masjid jami Ziyadatul Khair, betul. Salat berjamaah, betul. Jadi apapun yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Nabi kita Muhammad. Yuk kita tutup majelis kita ini dengan sama-sama kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi udah baca belum salawat yang dikarang sama Habib?